Betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk, kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba, kecuali hembusan itu adalah ujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan kita. Dapati semua limpahan rahmatmu, tapi ku malu karena itu tak pantas bagiku. Begitu banyak dosa telah ku lakukan, akankah engkau ampuni? Namun ku yakin Maha Penyayang pada hambanya yang berserah diri. Akankah ku dapati semua limpahan rahmat-Mu? jelas bagiku. Begitu banyak dosa telah kulakukan, akankah engkau ampuni? Namun ku yakin engkau maha penyayang pada hambanya yang berserah diri. Pada hambanya yang berserah diri.